jalan, tiada yang di sisimu. Ingin keluar, dapatkan pemikiran baru. Kesal hari ini, melihat di sekitar. Semuanya sama, dan seragam pemandari majalah.